بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول أمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi telah sampai pada surah An-Nisa ayat ke-40. Semoga kajian-kajian ini dapat mencerahkan kehidupan kita dan dapat memberikan secercah cahaya bagi kita sehingga kita tersinari dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita setiap harinya. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. Artinya, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Para pendengar, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Ayat ini masih sangat berkaitan dengan pembahasan kita beberapa hari belakangan ini berkaitan dengan masalah infak dan sedekah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa apa yang kita keluarkan dari infak dan sedekah itu, sebanyak apapun atau sekecil apapun infak itu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya. Bahkan sebenarnya lah orang yang berinfak dan ikhlas lillahi ta'ala, pada hakikatnya dia akan mendapatkan balasan yang jauh lebih besar daripada apa yang dia keluarkan dari atau apa yang dia belanjakan di jalan Allah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan orang yang berinfak di jalan Allah itu dengan seseorang yang menanam sebiji benih, dari benih itu tumbuh ya, satu pohon yang terdapat 7 tangkai dan setiap tangkainya itu terdapat 100 buah atau benih yang baru pula. Subhanallah, begitulah Allah Subhanahu wa taala yudha'ifuha liman yasha, melipat gandakan setiap infak bagi siapa yang dia kehendaki. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat yang sedang kita kaji ini dengan kata-kata inna. Sesungguhnya sekali-kali tidak pernah Allah Subhanahu wa taala itu berlaku zalim. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan mustahil Allah Subhanahu wa taala itu secara akal berlaku zalim. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala itu berlaku zalim, maka itu adalah suatu perbuatan yang sia-sia dan mustahil Allah Subhanahu wa taala berbuat sia-sia. Di sisi yang lain, mustahil Allah Subhanahu wa taala berlaku zalim karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kepentingan apapun dengan infak atau harta yang dibelanjakan seseorang di jalannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak berkepentingan. Allah jauh lebih kaya daripada orang yang berinfak itu. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih kaya dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena Allah lah al-ghani, Allah lah yang maha kaya. Allah jugalah al-karim, Allah jugalah yang maha mulia yang memberikan kemuliaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya itu walau sebesar dzarrah pun, walau sekecil apapun. Kalau itu baik, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya dengan kebaikan-kebaikan, dengan pahala-pahala yang juga luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yu'ti min ladunhu ajran azima, dan Allah akan memberikan dari sisinya, subhanallah. Kalau dalam pertemuan yang lalu Ustaz perdana sudah mengatakan cerita tentang Utsman bin Affan, bagaimana Allah Utsman bin Affan lebih mau dibeli oleh orang yang harganya lebih murah, karena itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena ada keyakinan di dalam dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembeli. Ketika Allah membeli, pasti harganya juga akan jauh lebih mahal bisa kita jual kepada Allah. Karena apa? Karena Allah adalah yang maha kaya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, ayat ini sangat menarik untuk kita kaji, dan lebih menarik lagi apabila kita dengarkan komentar dari para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar, Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal Arifin. Tafadhal Ustaz. Iya, satu hal yang cukup menarik yang saya lihat di ayat 40 ini Ustaz, bahwa ya, Allah memulai kalimatnya dengan innallaha la yuzlimu. Ya. Dimulai dengan penegasan inna dan kemudian kata-kata la yuzlimu. Allah tidak pernah melakukan tindakan kezaliman. Zalim di sini kata Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah mengambil keuntungan atau manfaat dari usaha orang lain. Allah tidak pernah melakukan hal seperti ini. Artinya, pada saat seseorang melakukan suatu perbuatan, baik atau buruknya itu akan terpulang kepada orang tersebut. Allah sedikit pun tidak pernah mengambil keuntungan apa-apa. Artinya, kalau ternyata misalnya saja orang berdoa, dengan doa itu bukan malah membuat Allah kaya. Ketika seseorang salat, bukanlah dengan salatnya itu kemudian Allah menjadi sangat besar gara-gara salat seseorang. Tidak, Allah tidak butuh kepada itu. Akan tetapi salatnya seseorang untuk kebaikan dirinya. Kalau seseorang melakukan tindakan kejahatan juga itu akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya. Akan tetapi begini Ustaz Adi, terkadang di dalam kehidupan ini ada komentar-komentar orang yang kita dengar seperti ini, Allah tidak berlaku adil kepadaku, Allah zalim. Kenapa kami sama-sama kerja, misalnya katakan di suatu perusahaan, tapi kenapa dia yang malah terpilih, sedangkan aku udah habis-habisan, sedangkan dia yang malah mendapatkan jabatan yang tinggi. Kira-kira kalimat ini bagaimana memposisikan Ustaz Adi? Iya, ini bentuk daripada orang yang kita katakan bahwa orang yang tidak percaya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menganggap segala sesuatunya itu baik menurut akal dia, begitu. Padahal kalau dia ingin kembali kepada Al-Quran, dia akan menemui jawabannya. Jangan kamu mengira sesuatu yang baik menurutmu itu adalah baik adanya. Iya. Gitu. Jadi ada orang yang mengira bahwa kalau dia memiliki jabatan itu adalah suatu kebaikan pada dirinya. Dia lupa kalau ternyata dia tidak memiliki jabatan itu jauh lebih baik daripada dia memiliki jabatan. Sebelum dia memiliki jabatan, misalnya dia enak makan, enak tidur. Kalau mau sholat tahajud, dia bisa. Kalau ada pengajian, dia bisa hadir. Tetapi kalau dia sudah memiliki jabatan, mungkin tidak usahakan untuk tidur nyenyak, berkumpul dengan keluarga, dan banyak aktivitas-aktivitas yang lain, ya, cenderung akan lebih sulit. Nah, kalau kita melihat saat sekarang ini, betapa banyak para pejabat itu mungkin yang tidak bisa bertemu dengan nikmat bersama dengan anak-anaknya. Bahkan kehidupan mereka itu pun cenderung tersiksa, dimata-matai, ya. Ternyata di dalam beberapa biografi yang dituliskan tentang para artis, baik itu di Eropa ataupun di Amerika, ternyata kehidupan mereka itu tidaklah seglamor, ya, atau tidaklah senikmat apa yang mereka gambarkan dari kehidupan mereka. Mereka hidup dalam rasa takut dari paparazi, rasa takut dari diketahui, dan kita ketahui bagaimana Putri Diana, ya, akhirnya mengakhiri hidupnya seperti itu. Karena apa? Karena takut dari kejaran paparazi. Artinya ada sesuatu yang terjadi, ya, itu semuanya adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Makanya lah Allah sudah menegaskan dalam sebuah hadis kursinya, ana inda zanni 'abdi bi, aku seperti apa yang disangkakan oleh hambaku terhadap diriku. Jadi berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berinfak, berbaik sangkalah bahwa infak ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kalau Anda belum dapat promosi, malah yang dipromosikan adalah kawan Anda, maka bersyukurlah kepada Allah. Oh, Allah ingin memberikan ketenangan yang lebih kepadaku daripada orang yang lain, begitu. Iya, kalau saya tambahkan sedikit Ustaz Ardi, di samping memahami berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang menjadi pejabat, atau ketika Allah Subhanahu wa taala memiskinkan orang kaya, dan mengkayakan orang miskin, menurut kita itu zalim, tapi sebenarnya menurut Allah itu tidak. Karena apa? Karena makhluk ini ciptaan Allah. Jadi ketika Allah membuat sesuka hati Allah, itu terserah Allah, toh itu milik dia. Jadi ketika kita misalnya merusak barang milik kita, orang tidak boleh marah. Toh ini milik saya, kecuali saya merusak barang milik Anda. Ketika Allah menzalimi, tanda kutip, makhluknya, maka itu tidak ada kata-kata kezaliman. Karena apa? Karena itu makhluknya. Kita ini siapa? Maka ayat sebelumnya disebutkan di ayat 38, atahumullahu min fadlihi. Semua ini berasal dari Allah. Jadi wajar Allah mengatakan innallaha la yuzlimu mitsqala dzarrah. Allah tidak pernah menzalimi sekecil apapun. Karena apa? Karena kita ini makhluk Dia. Itu ya, kita melihat. Jadi memang betul sekali Ustaz Zainal, di bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dalam bahasa yang lain mungkin bisa dikatakan kita tidak layak untuk protes kepada Allah Subhanahu wa taala begitu, karena kita tidak memiliki hak untuk itu, untuk protes. Namun begitu pun Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan kezaliman itu. Kezaliman yang kita lihat itu adalah dari sisi kita. Begitu, bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini Ustaz Adi, ada pertanyaan lain. Kalau Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, kalau seseorang melakukan kebaikan seperti di sini, yudha'ifha, Allah akan lipat gandakan. Tetapi kalau orang melakukan kejahatan, Allah akan hanya balas seperti kejahatan itu dengan satu saja. Ini kan berarti Allah enggak adil. Kenapa berbuat baik dikasih banyak sedangkan kalau berbuat jahat cuma dikasih satu saja? Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Iya. Allah sudah adil tapi kasih. Begitu. Kasih ya. Bil fadli la bil adli. Iya. Jadi kalau misalnya berdasarkan keadilannya, apa yang kita masuk surga? Sudah banyak fadilah yang diberikan Allah. Maka disebutkan di sini, kembali kepada kezaliman tadi, yang disebutkan Allah di sini ajron azimah, upah, ajar. Dalam bahasa Indonesia menjadi pahala, tapi bahasa aslinya adalah upah. Gaji, kenapa kok upah yang disebutkan di sini, Ustaz? Iya, karena memang begitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang-orang yang berbuat itu dengan gaji, dengan balasan itu sebagai gaji begitu. Iya, karena memang kita ini tidak memiliki modal. Betul. Kita bekerja, kerja dapat upah. Jadi yang dihitung Allah cuma amal. Iya, kita pekerja lah sebagai kita pekerja. Sebenarnya tidak memiliki modal kapital. Semua ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tahu bahwa yang ada bagi kita ini laksana buruh di hadapan Allah, maka tidak usahlah protes. Karena apa? Otak milik Allah, tangan milik Allah, sumber daya alam milik Allah, gitu kan. Jadi apa yang mau kita protes ketika kita merasa ada yang timpang dalam diri kita? Mungkin sebenarnya kita kurang eksplorasi diri, itu saja sebenarnya. Satu lagi, saya juga memahami kata-kata ajran ini. Ajran ini adalah gaji yang dibayarkan setelah seseorang bekerja. Artinya langsung, tidak menunggu waktu yang lama. Maksudnya adalah bahwa ketika seseorang melakukan kebaikan, jangan takut dan jangan pernah berpikir itu hanya untuk akhirat saja. Tetapi pasti ada balasan di dunia. Kenapa? Karena manusia hidup di dunia, pasti dia butuh kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan dunia ini. Iya, jadi menarik apa yang Ustaz Perdana tadi katakan, bahwa kenapa kalau dia berbuat baik Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan, dan kalau dia berbuat buruk, bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan kalau dia belum berbuat tidak dihitung apa-apa, masih niat saja belum dihitung apa-apa. Tapi kalau sudah jadi dalam hal ini begitulah Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji di awal, inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwa kasihku lebih mendahului daripada amarahku. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah ciptakan potensi alam ini sebelum manusia itu ada. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang memelihara alam ini, ya, keseimbangannya sebelum manusia itu berbuat. Siapa yang mengatakan bahwa manusia yang menjaga keseimbangan alam ini? Tidak ada. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menjaga keseimbangan alam ini dengan hujan, dengan adanya ombak di lautan, dengan adanya terumbu karang di dasar lautan. Ya, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memeliharanya, hanya saja terkadang manusia itu berlebih-lebihan, merusaknya itu berlebih-lebihan. Ya, mengeksploitasi sesuatu itu secara berlebih-lebihan, sehingga yang terjadi adalah kemurkaan dan kehancuran, yang itu semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Nah, kalau kita melihat juga betapa banyak saat sekarang ini perampokan, ya, pembunuhan, kemudian tindakan-tindakan kriminal yang sangat menakutkan, itu tidak lebih akibat daripada kikirnya orang-orang kaya. Iya. Ya, kalau kita melihat siapa mengatakan orang Indonesia itu orang miskin, ya ternyata kekayaan-kekayaan itu sangat berlimpah ruah, tetapi itu terfokus pada orang per orang, individu-individu. Alangkah ya anehnya kalau ada sekarang ini anak seorang mantan pejabat terdahulu, ya kalau dia menceraikan istrinya, maka istrinya itu sekarang menjadi wanita terkaya, janda terkaya di Indonesia, Ustaz. Ya begitu. Kalau diceraikannya istrinya ini, maka kalau istrinya ini mau akan menjadi janda terkaya. Ya, ini kan artinya kalau itu saja hasil cerainya saja sebegitu banyak kekayaannya, bagaimana kalau yang sekarang ini, itu ya, begitu? Nah, ini tadi sebenarnya ya. Makanya inilah yang dilarang sebenarnya adanya kita selalu mengatakan ada kaum borjois, ada proletar, dan itu harus kita singkirkan sifat-sifat kapitalis apa segala macam. Tapi sebenarnya banyak orang Islam yang malah melakukan hal itu. Ya. Kita melihat saat sekarang ini betapa terjadinya monopoli di dalam perdagangan misalnya. Ini kan adalah usaha-usaha segelintir dari pengusaha untuk memperkaya diri, begitu. Kalau kita melihat sekarang ada beberapa peraturan-peraturan pejabat-pejabat pemerintahan yang itu cenderung untuk memperkaya diri. Dan inilah yang dilarang oleh Islam agar apa? Agar sistem yang berjalan di tatanan kehidupan itu dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi kerusakan-kerusakan. Apabila itu tidak terjaga, maka itulah akan menimbulkan kerusakan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, yudha'ifha. Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahala itu agar manusia itu termotivasi untuk berbuat kebaikan itu sendiri. Ya, Ustaz Adi, saya teringat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang keadilan dan kasih sayang Allah ini. Rasulullah pernah menyatakan bahwa sungguh hebat tindakan yang diambil oleh Allah ketika Allah memasukkan ke dalam surga dua orang yang saling berperang, satunya terbunuh, salah satunya terbunuh, tapi dua masuk masuk surga. Kenapa? Ternyata yang berperang tadi itu di medan perang, yang satu berhasil membunuh sehingga akhirnya mati syahid lah yang terbunuh ini. Yang satu lagi ternyata adalah orang kafir yang membunuhnya, tapi kemudian dia bertobat kepada Allah dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Jadi subhanallah. Subhanallah, demikianlah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian tafsir Syekh Mutawalli Syahrawi ini memberikan penerangan bagi diri kita dalam menjalani kehidupan ini. Saya Ardian Syah, bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Perdana. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.